17. Suatu hari waktu di dalam kelas, seakan ku lupa tiada bernapas. Ku merasa terbang, hatiku deg-deg blas. Deg-deg blas, deg-deg blas, deg-deg blas, deg-deg blas. Itu kenanganku yang lama telah hampau. Tiadakan mungkin kembali walau sekali. Itu kenanganku yang lama telah lampau. Tiadakan mungkin kembali walau sekali. Walaupun kini telah ku tinggal semua, namun suatu saat hatiku juga peristiwa itu kembali pula. Deg-deg blas, deg-deg blas, deg-deg blas, deg-deg blas. Itu kenanganku yang lama telah lampau. Tiada kan mungkin kembali walau sekali. Kembali walau